إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Mujadilah. Di pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat ke-9-nya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhallazina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin atau apabila kalian berbincang di antara kalian ya dengan pelan sebagaimana nanti akan dibahas tentang an-najwa ini dan adab-adabnya insyaallah, yaitu pembicaraan yang pelan, bisik-bisik atau percakapan rahasia. Apabila kalian ingin berbicara rahasia, maka fala tatanajau bil izmi wal udwan, jangan kalian berbincang dalam perkara dosa maupun permusuhan, wa ma'siyatir rasul ataupun atau dan pada kemaksiatan terhadap rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah memerintahkan wa tanajau bil birri wat taqwa, dan berbicaralah kalian dalam kebaikan dan takwa, yang ini telah kita bahas tafsirnya yang lalu ya. Di antara bentuk contoh-contoh al-bir dan at-taqwa. Wattaqullaha alladhi ilaihi tuhsyarun, dan takutlah kalian kepada Allah yang hanya kepadanya kalian akan dihimpun, dihimpun kembali dan untuk dinilaikan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh amalan kita semua. Kemudian di ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu wa laisa bidarrihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanyalah najwa, perbincangan rahasia itu dari syaitan, agar supaya orang-orang yang beriman bersedih karenanya. Dan yang demikian itu tidaklah memadaratkan mereka sedikitpun kecuali dengan seizin Allah. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kaum mukminin bertawakal. Hendaklah kaum mukminin hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Yaqulu ta'ala innaman najwa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini innaman najwa, hanyalah an-najwa ai tanaji a'da'i al-mu'minina bil mu'minin. Yang dimaksud an-najwa di sini adalah najwanya musuh-musuh mukmini. Perbincangan rahasia, bisik-bisiknya musuh-musuh Islam terhadap kaum mukmini. Ketika mukmini lewat atau dekat mereka, mereka berbisik-bisik ya. Membahas apa bil makri wal khadi'ati wa talabis su'i minasyaitani alladhi kaiduhu dha'ifun wa makruhu ghairu mufid. Najwa mereka imam membahas atau merencanakan suatu makar jahat, rencana yang buruk, ataupun khadi'ah melakukan tipu daya terhadap kaum muslimin, ataukah talabus su' minasyaitan, ya, menginginkan keburukan, mencari, hendak menimpakan keburukan dari syaitan, yang mana tipu daya syaitan tersebut adalah lemah dan makarnya pun tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Liyahzunal ladzina amanu, agar supaya kaum mukmin bersedih. Hadza ghayah hadzal makr wa maqsuduh, ini adalah maksud, tujuan utama daripada makar atau rencana jahat mereka, dan maksud tujuan dari berbisik-bisiknya mereka agar supaya kaum mukminin itu sedih, takut, gelisah. Ya. Walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Namun yang demikian itu sama sekali tidak berbahaya, tidak bermadarat terhadap mereka kaum mukminin sedikit pun, kecuali hanya dengan seizin Allah. Fa innallaha ta'ala, kata Syekh Sa'di, wa'adal mu'minina bil kifayah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada kaum mukminin kecukupan. Ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, atau innama waliyullahu alladhina amanu. Ya. Wali-wali Allah adalah orang yang beriman. Ya, akan dilindungi, ditolong, dibela. Juga firman Allah, Inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membela kaum mukminin. Atau ayat-ayat yang semisal itu yang bisa jadi saya terlupa. Banyak ayat-ayat yang menerangkan pembelaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kaum mukminin dan janjinya. Wa nasru 'alal a'da, dan datangnya pertolongan terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa qala ta'ala wa la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Dan tidaklah makar rencana jahat itu akan menimpa, rencana jahat keburukan tidak akan menimpa kecuali terhadap pelakunya sendiri. Berbalik, ini seperti tadi janji Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau mereka membuat makar, wa makaru Allah, wallahu khairul makirin, mereka membuat rencana makar tipu daya dan Allah juga membuatnya, dan Allah sebaik-baik pembuat rencana. Ya, dan Allah tidak disifati dengan makir, pembuat makar, tidak, namun itu sebagai balasan. Wa makaru wa makar Allah, mereka membuat makar, Allah pun membuatnya. Karena Allah tidak membela hamba-hambanya kaum mukminin, kaum muslimin. Baik, kata beliau Syekh Sa'di selanjutnya rahimahullah, fa'ada'ullahi wa rasulihi al-mu'minin mahma tanajaw wa makaru fa inna darara dhalika a'idun ila anfusihim. Maka musuh-musuh Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin, orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memusuhi kaum muslimin, sebagaimanapun, seberapapun mereka berbisik-bisik, mereka berbincang dan membuat makar rencana jahat, maka fa inna darara dhalik, bahaya dan madarat hal tersebut, a'idun ila anfusihim, hanya akan kembali berbalik kepada mereka sendiri. Wala yadurrul mu'minina illa syai'un qaddarallahu wa qadahu, dan tidak bakal membahayakan kaum mukminin kecuali hanya sesuatu yang memang Allah takdirkan, Allah tetapkan sebagai hikmah atau yang sesuatu. Nah, ada suatu hikmah di balik itu. Semua berjalan dengan takdir ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena sebab mereka, ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah hendaklah kaum mukmin bertawakal, ai liya'tamidu 'alaihi, agar mereka bersandar hanya kepada Allah. wa yathiqu biwa'dihi, dan agar mereka percaya dengan janji Allah. Kaum mukminin agar mereka beriman, yakin, percaya dengan janji Allah. Fa inna man tawakkala 'alallahi kafahu wa tawalla amra dinihi wa dunyahu. Karena sesungguhnya barang siapa yang mau bertawakal kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya, akan mengurusi urusannya, baik dalam hal agamanya ataupun keduniaannya. Ya. Dan jangan disangka dan salah paham, ya, gagal paham orang yang menganggap tawakal tidak diiringi dengan sebab. Itu tawakal yang keliru, ya. Itu nekat namanya. Tetapi diiringi dengan sebab, ma'a badril asbab, dengan diiringi sebab, tapi juga melakukan sebab saja. Dan apalagi bersandar dengan kekuatan, kehebatan kita, tips-tips dan juga sebab-sebab yang sudah kita jalani. Wah, ini pasti berhasil, pasti sukses. Ya. Masya Allahu kan wa malam yasha lam yakun. Kalau Allah kehendaki ya baru terjadi. Kalau yang tidak Allah kehendaki ya tidak bakal terjadi. Mau obat, mau cara bagaimanapun, ya, sedokter sepinter apapun, atau penanganan seperti apapun, ini pasti berhasil. Kalau Allah menghendaki itu gagal, ya gagal. Dan perkara yang sepele, kalau Allah kehendaki jadi, maka akan jadi. Sebagaimana tawakalnya, ya, siapa yang diuji? Ya, Maryam alaihissalam ketika mengandung Nabi Isa alaihissalam. Ya, lapar, tidak ada orang, kesakitan dengan kandungannya, hamil tua, wanita lagi di tengah gurun, ya apa daya, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengujinya, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqitu 'alaiki rutban janiyah wa kuli washrabi wa qurri 'aina. Guncangkanlah pangkal pohon kurma itu, niscaya akan berjatuhan di dekatmu kurma-kurma basah yang segar, rutuban jania, dan makan, minumlah, senangkan, sejukkan pandangan matamu. Padahal kalau dipikir logika, bagaimana jangankan seorang wanita, apalagi hamil tua, laki-laki, banyak orang menggoyang pohon kurma, apalagi pangkalnya, bagaimana akan bisa bergoyang itu? Dan apalagi bisa berjatuhan buahnya kalau tidak dipenek atau dipanjat. Tapi yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal yang besar dari Maryam alaihissalam, dan itu hasil terjadi. Dan berbagai macam lagi contohnya. Kemudian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau tatawakkaluna haqqa tawakkuli la razaqakumullah kama ruziqat tayr yakhdu khimasan wa taruhu bitana." Dalam sebuah hadis ada di riwayat Salihin, ya. Saya kurang ingat riwayatnya. Disebutkan Nawawi rahimahullah taala, ya, dari hadis, ya, sahabat, kemudian nukil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dinukilkan mengatakan, seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, pastilah kalian akan diberi rezeki oleh Allah sebagaimana diberi rezekinya burung. Pagi hari perut kosong, lapar, sore hari mau tidur sudah kenyang. Padahal burung ya ora sekolah, enggak ada ijazah, enggak belajar bagaimana kiat-kiat jadi pekerja atau rewan yang sukses, satu yang bukan bermakna, ya, kalau gitu nggak usah sekolah dan semua ijazah haram, bukan begitu intinya. Tapi intinya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki hamba-hambanya, ya, sebagaimana burung yang, dan itu juga berusaha, dia berusaha dan berusaha, dan Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Dan hanya saja manusia, maka disebutkan, dinukil kalau nggak salah oleh Umar bin Abdul Aziz, yang mananya kajilah ilmu, pelajarilah ilmu, ya. Ya, itu akan bermanfaat bagi seseorang, bukan dalam hal kajilah ilmu untuk semata-mata dapat dunia agar dapat banyak, tetapi kajilah ilmu karena itu akan mengajari kita, mengingatkan kita untuk bisa bersyukur menerima bagian yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga jadi kaya. Yang disebut oleh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghina ghina nafs, kecukupan adalah kecukupan hati, merasa cukup qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ayat 9 dan 10 ini, najwa berbisik-bisiknya satu dengan yang lainnya, kita tambahkan dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah yang diringkas, banyak yang meringkas tafsir Ibnu Katsir ya. Di sana ada Umdatu Tafsir ya. Ada juga ini di depan saya Al-Misbah Al-Munir ya, fi Tahdzib Tafsir Ibnu Katsir, Syekh Al-Mubarakfuri ya, yang nulis Sirahul Maktum atau Raudhatul Anwar, Sirah Nabawiyah yang terkenal itu, juara pertama ya, diselenggarakan Mamlakah Saudi Arabia, ulama India ya Sunni, kata Syekh Rahman Al-Adni dulu. Lah ditanya beliau bagaimana Mubarakfuri Sunni ya, Salafi. Alhamdulillah. Beliau meringkas tafsir Ibnu Katsir, jadi cuma tinggal sejilid segini, yang tadinya 8 jilid tafsir Ibnu Katsir diringkas dan dipilih khusus hari-hari yang disesuaikan Syekh Albani. Jadi istimewa. Di sini ada tentang adabun najwa yang disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, "Tsumma qala Allah Ta'ala mu'addiban ibadahul mu'minin, alla yakunu mithlal kafaratil wal munafiqin." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan adab pelajaran kepada hamba-hambanya yang beriman agar mereka jangan menjadi seperti orang-orang kafir dan munafikin dan menyerupai sifat-sifat mereka, terutama seperti ini dalam masalah berbisik-bisik yang tidak baik. Najwa. Ya ayyuhalladzina amanu, dan yang namanya najwa ada yang boleh ya, ada yang boleh. Tapi ini yang dilarang tuh yang jelek ya. Disebut di sini, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Jika kalian berbisik-bisik, berbicara rahasia satu dengan yang lain, jangan berbicara dalam hal dosa, permusuhan dan memaksiati Rasul. Ai kama yatanaja bihil jahalatu min kafarati ahlil kitab. Ya. Wa min mala'ihim 'ala dhalalihim minal munafiqin. Ya. Sebaya itu sebagaimana bermunajatnya, berbincang rahasianya orang-orang jahil dari kalangan orang-orang kafirnya ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasara maupun golongan yang setipe dengan mereka di atas kesesatan, dari golongan munafikin, orang-orang yang menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka. Jangan seperti itu. Wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, dan hendaklah kalian bernajwa, berbincang rahasia dengan kebaikan dan takwa, dan takutlah hanya kepada Allah yang hanya kepadanya kalian akan dihimpun. Ai fayukhbirukum, kalau sudah dihimpun kelak di padang mahsyar dan dihadapkan kepada Allah, yukhbirukum, Allah akan memberitahukan kepada kalian bijami'i a'malikum, semua yang kalian kerjakan dulu di dunia, wa qawalikum allati qad ahsaha lak 'alaikum, dan ucapan-ucapan kalian yang telah dicatat atas kalian, fayusayajzikum biha, Allah kelak akan membalas kalian dengan amal dan ucapan kalian itu. Tsumma qala ta'ala, kemudian di ayat yang ke-10 tadi Ibnu Katsir menyebutkan, innaman najwa minasyaitan liyahzuna alladziina aamanu wa laisa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanyalah najwa itu dari syaitan agar orang-orang beriman bersedih, tetapi itu tidak membahayakan mereka sedikit pun kecuali dengan seizin Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaklah kaum mukminin bertawakal. Ai innaman najwa wa hiyal musarrah. Yang dimaksud hanyalah najwa adalah al-musarrah. Najwa adalah perbincangan sir. Ya, musarrah, sirriyah, perbincangan pelan-pelan, bisik-bisik, rahasia. Haitsu yatawahhamu mu'minun biha su'an, di mana seorang mukmin, seorang muslim yang melihat orang kafir di pojokan, di samping, di pinggir jalan yang dia lewati, membicarakannya. Itu terbetik, terbayang mereka sedang membicarakan keburukan kepadanya. Ya minimalnya ngerasani yang tidak baik. Dan ini memang sifat mereka. Ya ini kalau istilahnya lebih-lebih orang kafir ataupun munafiki. Namun kaum muslim, kaum mu'min tentunya ya, seorang berhusnudzan dan tidak terlalu banyak ambil pusing tentang hal tersebut. Dan di sana ada di surat yang lainnya disebutkan innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin, dan seterusnya dari ayat. Sesungguhnya orang-orang yang pendosa, orang yang berdosa, dan kadang-kadang ya Allah musta'an, sangat disayangkan sebagian kaum muslimin terbawa sifat itu. Mereka bukan kafir, mereka bukan munafikin, tetapi terbawa. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa mereka suka menertawakan kaum mukminin. Innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun, suka menertawakan. Wa idza marru bihim, kalau lewat depan mereka yataghamazun, mereka saling mengerlingkan mata, lewat saling mengisyaratkan. Wa idza yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu faqin, kalau pulang ke keluarganya oh, tambah lagi mereka bicarakan. Tadi ketemu orang pakai pakaian gini gitu dan seterusnya. Wa idza ra'ahu, kalau lihat kaum mukminin lewat, qalu inna haula'i ladallun, mereka mengatakan ini orang-orang sesat. Dan semisal. Kembali ke sini. Dan adapun makar orang-orang Yahudi sudah banyak ya, jangankan kaum muslimin, kaum mukmin, Nabi saja berapa kali mereka coba dibunuh. Macam-macam motifnya. Di antaranya alasannya ngetes. Ini memang Nabi beneran apa bukan? Ya ngetesnya ngawur. Ini tak coba tak pateni, nek selamat ya ini berarti mungkin Nabi. Ini nek mati tenan ya berarti Nabi palsu. Kalau ini memang mati ya berarti kita tenang. Ada orang ngaku-ngaku Nabi ya sudah, berarti ini Nabi palsu, mati sekalian. Kalau ternyata selamat, oh ini berarti Nabi. Dan mereka pun gak percaya. Oh sudah selamat ya tetap lah tidak beriman. Berapa kali? Wah banyak sekali orang-orang Yahudi. Dari atas mau jatuhkan alat penggilingan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga diracun oleh seorang nenek-nenek atau wanita tua Yahudi setelah menang Khaybar, diundang makan para sahabat. Ya, dan Nabi sempat memaafkan. Kenapa engkau? Ya, kami hanya ingin menguji ya, jika engkau Anda memang Nabi utusan Allah, tentu tidak akan membahayakan Anda. Akan diberitahukan oleh Rohul Kudus atau yang lainnya, ya Jibril atau yang selainnya, kalau ini racun, bahaya, jangan dimak. Tentu akan Anda akan selamat. Tapi ya, kalau Anda adalah Nabi palsu, tentu Anda akan mati dan kami dapat tenang istirahat dari gangguan Anda. Seperti itu dia, sudah bebaskan. Tetapi ada di antara sahabat Nabi yang ikut meninggal, Al-Barra bin Ma'rur, meninggal dunia karena sebab makanan yang sama dihidangkan dengan Nabi, akhirnya dikisos, nyawa balas nyawa. An-nafsu bin nafsi, dan itu pun mereka akui ada di hukum Taurat, an-nafsu bin nafsi, nyawa dibalas nyawa, hukuman mati. Baik, kembali ke sini. Yahudi banyak makar, yang lain-lainnya banyak musyrikin. Kadang mereka memperbincangkan kaum mukminin, ya. Ya, itu. Dan di sini dikatakan oleh beliau sampai haitsu yatawahhamu mukmin bihasu'an. Kaum mukminin itu nyangka mereka ini sedang merencanakan apa ya? Jangan-jangan nanti saya sampai sana diapake, diapa? Ada seorang wanita di pasar ditarik jilbabnya sampai diketawain orang-orang Yahudi. Copot jilbabnya malu, sepasar ngetawain semua pasar Yahudi. Ada seorang mukmin marah wirahnya. Seorang wanita muslimah tarik jilbabnya. Seorang yang narik tadi langsung dikam bunuh. Langsung dikeroyok rame-rame, mati juga. Wah, ribut macam-macam. Gangguan Yahudi di Madinah itu banyak. Yang sudah sekian dimaafkan sampai sebagian mereka diusir, ada yang di dari Madinah itu ada rentetannya banyak. Dan mereka bermacam-macam kabilah, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, Bani Qurayza. Baik, kembali ke sini. Ya, padahal mereka sudah dijamin keamanan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, tapi selalu mengganggu dan mengganggu. Ya, kalau tidak dengan perbuatan, minimal dengan kata-kata menyakiti. Dan kemarin sudah kita lewati, ucapan salam pun diplesetke. Assalamualaikum, semoga kematian menimpa kalian. Bukan salam, tapi sam. Seakan-akan terdengar salam. Baik. Nah, di sini disebutkan, inilah yang dikatakan innaman najwa minasyaitan, yaitu berbisik-bisiknya mereka merencanakan hal buruk. Liyahzunal ladina amanu, yakni ya, untuk agar kaum mukminin bersedih. Kata Ibnu Katsir, innama yasduru hadza minal mutanajina an taswil syaitan wa tazyini. Ini muncul karena sebab hias-hiasannya syaitan. Innama najwa minasyaitan karena orang-orang kafir munafikin terdorong melakukan itu, tazyin dari syaitan. Ya, ayo supaya kaum mukminin diganggu dan seterusnya. Ya, itu. Adapun mereka sendiri, ya. Ya, ini pernah ditanyakan kepada salah seorang sahabat, ya. Orang-orang Yahudi ketika mendapati sebagian sahabat kaum mukminin itu kok mendapatkan was-was. Ya, sebagian kadang begini-begini. Kemudian orang Yahudi mengatakan, kami tidak pernah merasa was-was seperti kalian. Kadang merasa ini sah gak ya, ini enggak ya, was-was. Ya, maka dijawab, ya, fama balu syaitan bikum, apa urusannya syaitan dengan kalian? Kalian sudah sesat, kalian calon penghuni neraka. Untuk apa digoda lagi? Ya. Yang digoda kaum muslimin, kaum mukmin agar menyimpang, agar tidak istiqomah, su'ul khatimah, itu. Tapi kadang mereka ini digoda, dihasung untuk apa? Untuk menikam kaum muslimin, membantai muslimin, ya, memburukkan kaum muslimin, menampakkan buruknya dan mengecek, mengolok-olok syariat Islam dengan Islamnya, itu mereka dihasungin. Nah, yang di sini mereka dihasung berbisik-bisik, membuat sedih kaum mukmin, buat susah, buat gelisah. Jangan-jangan mereka ini apa ya? Ya, ya, karena tidak jarang kejadian memang mereka bisik-bisik merencanakan sesuatu. Nabi saja sejak musyrikin, sejak sholat dikasih kotoran hewan di punggungnya sampai dibersihkan oleh putrinya Fatimah. Ada sebagian mereka ingin pernah mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah, siapa yang berani? Yang mencekik Muhammad tiba-tiba dari belakang. Aku. Ada di antara mereka kemudian tiba-tiba ketika mau mendekat tidak bisa dan dia malah tercekak. Panas sekali dan berat. Ada di sirah. Ya. Aku tidak bisa bergerak, ya. Dilindungi oleh malaikat. Dan beberapa hal buruk dari mereka, baik di Mekah, di Madinah, musyrikin maupun Ahlul Kitab, Yahudi, Nasara. Dan demikian ditambah munafikin, dan munafikin hanya ada di Madinah. Artinya, sebelum periode Madaniyah, hijrah, tidak ada munafikin. Ini diterangkan, dipertegas oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Kitabul Iman. Ini. Jadi ketika di periode Mekah yang ada hanya kafir mukmin. Ketika di Madinah ada tiga, kafir mukmin munafik. Karena Islam kuat, Islam tambah banyak. Ada sebagian menampakkan diri jadi Islam, ikut-ikutan Islam tapi dalam hatinya menyembunyikan kekufuran. Dan disebutkan di sini liyahzunal ladina amanu ay liyasuuhum. Agar membuat bersedih kaum mukmin, yaitu agar membuat mereka atau memperburuk mereka, membuat mereka merasa tidak baik. Ya. Ada sesuatu yang buruk akan menimpa mereka. Ini. Walaisa dzalika bidarihim syai'an illa bi'dinillah. Tapi semuanya tidak bermadarat menimpa kaum muslimin kecuali dengan izin Allah. Wa man ahassa min dzalika syai'an falyasta'idz billah wal yatawakkal 'ala Allah fa innahu la yadurru syai'un bi'dinillah. Maka ini di antara adab jika ada orang memperbincangkan kita yang ada indikasi-indikasi ini kayaknya ngerasani jelek. Apa adabnya? Falyastaiz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah. A'udzubillah minasyaitan. Agar Allah melindungi, ya. Dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hasbunallah ni'mal wakil atau yang lain-lainnya, ya. Alallahi tawakkaltu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun di ayat ini. Ketika ada najwa, ya, dari syaitan yang dihembuskan sehingga dilakukan oleh orang-orang kafir atau yang lainnya, maka Allah tutup dengan dan itu tidak bermadarat insyaallah dengan izin Allah, maka hendaknya kaum mukminin bertawakal hanya kepada Allah. Fa innahu la yadurruhu syai, tidak akan bermadarat kepadanya sedikit pun kalau Allah tidak mengizinkan. Baik. Wa qad waradatis sunnatu bin nahyi anit tanaji haitsu yakunu dzalika ta'dzin 'alal mu'min. Dan sungguh telah datang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan adanya larangan untuk ada dua orang bermunajat, yakni berbisik-bisik yang dapat membuat menyakiti mukmin yang lain. Sebagaimana kamar rawal Imam Ahmad an Abdullah bin Mas'ud dari hadits Ibnu Mas'ud diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanadnya, fala Rasulullah SAW bersabda, "Idza kuntum thalathatan fala yatanaja ithnani duna sahibihima fa inna dhalika yuhzinu." Apabila kalian sedang bertiga orang, maka jangan yang dua bisik-bisik tidak ngajak yang ketiga. Jika kalian bertiga, maka jangan dua orang berbisik-bisik tanpa ngajak temannya. Fa inna dzalika yuhzinu, karena itu akan membuatnya bersedih. Dan ini meskipun mereka berdua bukan kafir, bukan munafik, muslim dua-duanya. Tapi ini sifat yang dapat membuat sedih seorang muslim, dan itu sifat terjadi juga ketika kaum kafir dan munafikin berbisik-bisik. Maka jangan kalian seperti mereka. Jangan mengikuti sifat mereka berbisik-bisik yang meskipun niatnya beda, saya enggak ada kok niatan membuat sedih, tapi berbisik-bisik tapi nyatanya membuat sedih pihak yang ketiga, maka jangan. Apalagi kalau niatnya memang ingin membuat tidak suka yang ketiga, ini lebih berat lagi, maka tingkat dosanya bertingkat-tingkat, tapi minimal itu dilarang. Meskipun niatnya tidak ada niat membuat makar, ingin jegal yang ketiga ini, ingin mencelakakannya, enggak ada pembicaraan itu. Tapi itu membuatnya sedih. Bertiga kok enggak dijak omong, cuman yang dua tuh. Itu membuatnya sedih. Maka dilarang. Ya, akhrajahu min haditsil A'masy. Dan ini dikeluarkan juga oleh akhrajah wallahu a'lam Bukhari Muslim dari hadits Al-A'masy, ya. Sulaiman bin Mihran Al-A'masy dari jalur Al-A'masy, salah seorang ahli hadis, ya. Warawa Abd Razzaq an Ibnu Umar, datang dalam hadis yang lain, hadis Ibnu Umar, sahabat yang lain. Kalau tadi Ibnu Mas'ud, sekarang Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Abd Razzaq, ya. Wallahu a'lam bil musannafnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum thalathatan fala yatanaja itsnani duna tsalits illa bi idznih." Jika kalian sedang bertiga, maka jangan yang dua berbisik-bisik sendiri tanpa mengajak yang ketiga, kecuali dengan seizinnya. Nah, di sini ada tambahan. Kalau diizinkan, ya, maka boleh. Fa inna dzalika yuzinu. Jika tidak, maka itu dapat membuatnya bersedih. Ini dia yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan di sana ada juga beberapa pengecualian atau yang mirip, dan juga di sana juga ada pengecualian, ya, di mana disebutkan oleh siapa? Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, beliau juga berfatwa menyamakan hal ini pada perkara orang yang tidak tahu apa bahasa. Misalnya seseorang tidak tahu bahasa Inggris atau bahasa apa Arab, ya. Kemudian satu orang sendirian yang enggak paham satu orang. Kemudian yang lainnya ini berbincang-bincang, dia enggak dong sendiri, enggak paham sendiri. Syekh bin Baz juga memasukkan ini termasuk ya najwa yang dilarang. Ini Syekh bin Baz. Nanti kita kalau sempat waktunya kita bacakan fatwanya. Adapun di antara hal yang boleh yang tidak termasuk padanya, ya. Ini ya, di antaranya adalah misalnya ada berempat, ya. Ada empat orang, yang semisal maka yang demikian tidak mengapa. Karena yang datang dalam hadis, "Idza kuntum thalathatan," jika kalian bertiga. Kemudian disebutkan juga ya dalam ya riwayat Ibnu Hibban, ya, dan ulama alam tentang syaratnya saya belum meneliti, ya, Abu Saleh, ya, apakah ini zakwan atau bukan, ya, atau Abu Saleh yang lain, karena ada Abu Saleh yang dhaif, ya. Abu Saleh an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yatanaja iznani duna sahibihima fa inna dzalika yuhzinu." Ya, dan ini tidak ada di tafsir Ibnu Katsir, bukan di Syekh Sa'di, ya, bukan di Misbahul Munir, tapi dari catatan yang lain atau dari info yang lain. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban, dinukilkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan berdua berbincang rahasia tanpa temannya." Ya. Fa innahu yuhzinu, karena itu membuatnya sedih. Qala Abu Shalih faqultu li Ibn Umar, Abu Shalih bertanya kepada Ibn Umar, "Fa arba'ah, kalau empat orang bagaimana?" Qala dzalika la yadurruk, Kalau yang demikian tidak memadaratkan, tidak mengapa. Ini maknanya dari Ibnu Umar, dinukil demikian. Ya. Juga ada praktek pernah Ibnu Umar mencari orang keempat, ya. Ketika ada dua orang berbisik-bisik agar tidak menyedihkan seorang tersebut. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah, ya, dalam mensyarah hadis dalam Sahih Muslim, ya, di mana di sana juga di antara dalil yang menunjukkan boleh dalam Sahih Muslim, bahwasanya apabila berempat atau lebih boleh, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbisik-bisik dengan putrinya Fatimah radhiyallahu anha bihadrati ummahatil mu'minin radhiyallahu anhum, padahal ada istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri-istrinya Nabi ada banyak ini. Nabi bisik-bisik sama putrinya Fatimah. Diketahui mereka enggak tahu apa yang dibisik-bisiki Nabi kepada Fatimah, ya. Ya, tapi sempat, ya, di kesempatan lain kadang-kadang Aisyah tanya kepada Fatimah, ya, ya, apa yang disebutkan Nabi dan seterusnya, ya. Ada pun kisah ini saya belum melihat, yang jelas ada di Sahih Muslim, ya. Nabi selesai melakukan dengan putrinya, dengan dihadiri oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nawawi rahimahullah dalam syarah hadis, ya, Muslim mengatakan fi hadhil ahadits annahyu an tanaji itsnaini bihadrati salisin. Dalam hadis-hadis di atas terdapat larangan berbincang rahasia dua orang dengan dihadiri dengan kehadiran orang ketiga. Kalau berdua saja, ya ngapain bisik-bisik, kok enggak ada orang lain. Ada yang ketiga, itu yang dilarang. Wa kadza salatah bihadrati wahidin. Dan disebutkan, ya, wa kadza salatah bihadrati wahid wa huwa nahyu tahrimin fayahrumu 'alal jama'ah al-munajah duna wahidin minhum illa an ya'zan. Adapun Nawawi taala mengatakan, adapun mereka bertiga dengan dihadiri satu orang yang tidak diajak bicara itu masuk. Kalau Imam Nawawi taala, karena apa? Karena ilahnya sama, membuat satu orang ini bersedih. Tapi kalau mereka berdua, yang dua ini bisik-bisik, kan yang satu bisa ngobrol sama yang satunya berdua. Dan mungkin mereka juga membicarakan, ya, siapa, nggak tahu mereka berdua, nggak tahu yang lain, ya. Tapi kalau sendirian, ya, ini banyak hal, ya. Entah itu anggapannya dikacangin, dicuekin, entah dijak omong, atau mungkin malah dirasani atau yang lain-lainnya lah, ya. Dan syaitan harus semangat dan untuk membuat orang itu run. Dan syaitan juga lebih berpotensi menggoda, mengganggu orang yang satu sendirian. Ya, seperti yang disebutkan, inna ma'akala dzi'bu al-ghanamul khasiyah. Serigala hanya makan domba yang sendirian. Bareng-bareng mereka kuat, mikir. Tapi ketika menyempal satu, itu yang dicaplok. Dan seterusnya kadang muhim demikian. Imam Nawawi mengatakan, kalau empat orang, tapi tiganya itu bicara sendiri, satunya enggak dijak, ini masuk. Tapi kalau berempat itu yang dua tadi, kalau Ibnu Umar kan yang dinukil, ini ada dua orang berbincang, yang ketiga diam aja, enggak ada siapa-siapa. Ada Ibnu Umar di situ dan memasukkan orang yang keempat. Ini. Entar. Kemudian disebutkan Nawawi taala wa huwa nahyu tahrim, dan itu larangan untuk menunjukkan haram, maka haram atas jamaah untuk melakukan najwa bisik-bisik duna wahid minhum, tanpa mengajak satu orang di antara mereka ikut berbicara. Illa an ya'zan, kecuali satu orang itu tadi mengizinkan. Baik, kita lanjutkan kalam Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim. Beliau mengatakan, wa madhhabu Ibni Umar wa Malik wa ashabina wa jamaahiril ulama'i أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر والسفر. Setelah beliau mengatakan bahwasanya nahyu di sini larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum thalatha fala tanaja fala yatanaja, yaitu itsnan, jika kalian bertiga dua jangan bisik-bisik sendiri. Larangan di sini adalah larangan pengharaman. Kadang-kadang ada larangan untuk lil karaha, makruh saja. Tapi pelarangan di sini adalah larangan menunjukkan haram. Ya. Maka satu jemaah dilarang berbisik-bisik sendiri tanpa mengajak satu orang di antara mereka kecuali dengan seizinnya. Kemudian beliau mengatakan madzhab Ibnu Umar, madzhab Imam Malik dan teman-teman kami, yakni ulama Syafi'iyah, dan jumhur mayoritas ulama bahwasanya larangan itu pun umum dan berlaku di setiap zaman sampai tegak hari kiamat maksudnya, dan fil hadar was safar, ya, dan itu di saat mukim maupun di saat safar, di setiap kondisi. Kemudian kata Nawawi selanjutnya rahimahullah, wa amma idza kanu arba'atan fatanaja itsnani duna itsnaini fala ba'sa bil ijma'. Adapun mereka ada empat orang, berempat. Kemudian yang berbisik-bisik dua orang, tidak mengajak dua orang yang sisanya. Kan berempat, yang dua bisik-bisik, yang dua tidak. Tidak diajak bisik-bisik, fala ba'sa bil ijma', maka yang demikian hukumnya tidak mengapa dengan kesepakatan ulama. Ya, ijma', tidak ada khilaf. Tidak ada beda pendapat di antara ulama. Dinukil Nawawi rahimahullah taala. Ini selesai dari kalam Imam Nawawi rahimahullah taala. Kemudian qala Ibnu Hajar fil Fath. Ya, Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala mensyarah hadis tentang munajat Ar-Rasul li Fatimah. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbincang dengan Fatimah dengan bisik-bisik. Dan itu apa? Apa namanya? Ada istri yang lain. Ini nanti butuh dilihat di Bukhari tentang kisahnya. Saya kurang ingat apakah itu pernah ada. Saya teringat pernah ada sebuah kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sakit keras. Nabi kesakitan, ya, dan ketika ditanya apakah Anda sakit wahai ayah, ya abata wa karbah abata, wahai terlihat Anda kesakitan wahai ayahku. Bala, tentu innila'u aku wa'kan syadidan, aku diberikan sedang dicoba dengan sakit yang sangat, bahkan dikatakan berlipat daripada umatku biasanya. Nabi sampai-sampai Aisyah itu mengatakan, aku tidak lagi heran, tidak lagi kagum, tidak lagi takjub lihat orang yang meninggalnya gampang. Setelah pemandangan yang aku lihat pada diri Rasulullah SAW, Rasulullah SAW orang yang paling saleh, paling bertakwa, dan sekarang sakit. Kesakitan Nabi SAW. Sebagian orang, oh penak yo, ada yang tiba-tiba makles, apa, tidur sekarat. Belum tentu, bukan jaminan. Nabi SAW sendiri, paling saleh, paling bertakwa, sekaratnya sakit. Dan Aisyah mengatakan, aku tidak lagi takjub, ada orang meninggalnya gampang setelah aku melihat pada apa yang menimpa Rasulullah SAW. Tentunya kita semua minta keteguhan, keselamatan semuanya. Innalil mautilah sakarat, sesungguhnya kematian itu memiliki masa-masa sekarat, disebut sakarat seperti sukran, seperti orang mabuk. Sakarat, ya, sakit menyebabkan sakit yang sangat seperti orang tidak sadar. Pernah Nabi ketika sakit kemudian ada Fatimah nengok, kemudian Nabi mengatakan laisa li abika karbun ba'dal yaum, setelah hari ini ayahmu tidak bakal sakit lagi anakku. Fatimah paham ini ayahnya mau meninggal berarti, karena setelah meninggal Nabi bakal enak, enggak akan ada siksa. Paham ini mau meninggal, nangis. Enggak berapa lama Nabi mengatakan, kalau nanti di jannah engkau jadi wanita penghulu surga, pimpinannya surga. Ketawa dia. Istri Nabi enggak paham ini. Kok tadi nangis, sekarang ketawa. Maka setelah berapa waktu Aisyah tanya, "Kenapa engkau kemarin dibisiki ya Nabi nangis?" Enggak berapa lama engkau tertawa disebutkan. Nangis itu ketika Nabi, aku tahu Nabi mau meninggal, ayah mau meninggal, dan ketika ya seterusnya. Ini seingat saya. Nah, apakah kisah ini yang disebut di Al-Hafidz yang disyarah Al-Hafidz dalam Fathul Bari ini kisah itu atau bukan? Ini yang saya enggak bisa memastikan. Ya, nanti butuh dilihat lagi. Tapi kisah itu terjadi. Kemudian yang jelas ada munajatnya Rasulullah SAW, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbincang rahasia dengan putrinya Fatimah dengan di hadapan istri-istri yang lain tidak tahu apa yang dibisiki. Kalau Ibnu Battal berkata, musararatul wahidi ma'al wahidi bihadratil jama'ati jaiz. Ibnu Battal dinukil Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, seorang berbicara bisik-bisik dengan satu orang yang lain dihadiri banyak jamaah boleh. Li'annal ma'na alladhi yukhafu min tarkil wahid la yukhafu min tarkil jama'ah. Karena beda apa yang dikhawatirkan satu orang tidak diajak bincang, dia sedih, yang lain ini tidak terjadi kalau yang tidak diajak bicara banyak orang. Antum rapat kampung 20 orang bapak-bapak, antum berdua dengan wakil, bisik-bisik semua enggak dengar, enggak masalah, tidak membuat sedih orang. Tapi antum satu jamaah 3 orang, 4 orang, 5 orang, semuanya bicara sendiri, satu orang enggak diajak, Ini membuat sedih seorang mukmin dan itu membuat senang syaitan. Dan ini yang dilarang, termasuk yang tadi disebut Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, orang yang tidak paham bahasa, ya, mereka bicara dengan keras tanpa bisik-bisik. Didengar jelas suaranya, tapi dia tidak paham bahasanya. Ini pun masuk dalam larangan ini. Seperti yang disebutkan Syekh Ibnu Baz dalam salah satu ya fatwanya, ya. Ya, beliau menyebutkan yang demikian, apakah itu dengan misalnya bahasa Inggris lah, bahasa apa yang tidak satu orang ini pahami, itu termasuk dalam larangan ini. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.